Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Pada kesempatan materi manhaj ini, insyaallah akan dinukil beberapa hal yang terkait dalam pembahasan tersebut, yaitu apa yang terdapat di dalam risalah Mahiyah Salafiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya As-Salafiyyah secara bahasa yaitu al-mutaqaddim was-sabiq, jamak dari kata salif, atau aslaf, suluf, sulaf, wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wassabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Kata as-salaf itu sendiri memiliki pengertian yaitu setiap orang yang terdahulu atau yang lebih dulu dari dirimu terkait kekerabatan atau yang lainnya. Hal demikian bisa dilihat dari surat Az-Zukhruf ayat ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami telah jadikan mereka itu salafan, sebagai salaf, yaitu orang-orang yang lebih dulu, wa matalan lil akhirin, dan teladan, contoh bagi orang-orang yang kemudian. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut. As-salaf man taqaddama minal aba. As-salaf adalah orang yang terdahulu dari kalangan para aba. Faj'alnahum mutaqaddimina liyata'izu bihim al-akhirun. Sehingga kami jadikan mereka itu orang-orang yang terkemudian, yang mereka itu memberikan pelajaran nasihat pada orang-orang yang kemudian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-23 disebutkan, wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, dan bagi kalian dilarang, diharamkan untuk mengumpulkan antara dua saudara wanita kecuali apa yang telah lalu. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-23 ini pun menggunakan kata-kata salaf, yaitu sesuatu yang telah terdahulu. Jadi as-salaf adalah merupakan orang-orang yang terdahulu al-mutaqaddim was-sabiq fis-sin wal-fadl, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Athir wal-Allamah Ibnu Manzur bahwasannya salaf adalah al-mutaqaddim was-sabiq, orang yang terdahulu, yang lebih awal di dalam usia maupun keutamaan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ketika beliau berbincang dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada putrinya, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Maka bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Karena sebaik-baik salaf bagi dirimu adalah saya. Di dalam hadis ini pun disebutkan tentang kata salaf. Sehingga disimpulkan di sini bahwasannya yang dimaksud fa innahu ni'mas salaf ana laki, as-salaf al-mutaqaddimu, salaf adalah orang yang lebih dulu. Ma'nahu pengertiannya, ana mutaqaddimun quddamaki fatari dina alayya. Pengertiannya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah saya, yaitu saya adalah orang yang lebih dulu. Di depan dirimu, lebih awal darimu, maka lihatlah agama, dalam hal urusan agama, kepada diri saya. Ini pengertian salaf atau as-salaf secara bahasa. Sehingga dikatakan bahwasanya salaf artinya orang-orang yang terdahulu. Atau disebutkan atau disimpulkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, secara bahasa salaf adalah man taqaddamaka wasabaqaka fis sinni wal fadl, yaitu orang yang lebih dulu darimu, lebih awal darimu dalam usia dan keutamaan. Kemudian secara istilah, pengertian salaf bisa dilihat di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Wasabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang lebih awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menyiapkan bagi mereka jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikianlah keberuntungan yang besar. Ini pengertian salaf. Kemudian di dalam As-Sahihain An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berada hidup pada kurunku, pada zamanku. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, artinya orang-orang yang kemudian, dan orang-orang yang setelah mereka, orang-orang yang kemudian. Juga di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'ala rajulun An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul ladhi ana fihi. Orang yang paling baik adalah di mana saya, zaman, kurun, di mana saya berada di dalamnya, yaitu zaman para sahabat. Tsumma tsani, tsumma tsalis. Kemudian zaman yang kedua dan berikutnya zaman yang ketiga. Yaitu zaman yang di situ hidup para tabi'in, murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum, dan kemudian para tabi'in pun memiliki murid-murid pula, yaitu para tabi'ut tabi'in. Tiga kurun ini adalah tiga kurun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai kurun generasi yang terbaik. Maka tatkala kita ingin merujuk pemahaman agama yang benar, maka hendaknya merujuk kepada tiga generasi ini. Tiga generasi inilah yang disebut sebagai generasi salaf, yaitu generasi as-salafus salih, yaitu generasi orang-orang terdahulu yang saleh, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai generasi manusia-manusia terbaik. Sehingga dari hadis ini menunjukkan kebaikan daripada as-sahabah radhiyallahu anhum, dan sesungguhnya mereka itu termasuk khairul ummah, sebaik-baik umat. Ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Syekh Al-Bukhari, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ السَّلَفُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْنَا فِي الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Maka tidak ragu lagi dan tidak ada kebimbangan lagi, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang lebih dulu dari kita dalam hal masalah keutamaan, masalah ilmu dan masalah iman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian, apakah pembatasan zaman yang terkait dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadis Aisyah radhiyallahu anha atau hadis-hadis yang lainnya cukup sebagai batasan untuk pengertian makna salaf secara istilah. Dan tentu saja yang demikian ini perlu ada qaid, ada pengikat. Karena sesungguhnya tidaklah setiap orang yang hidup pada masa yang diberkahi tersebut itu mereka adalah termasuk yang disebut dengan generasi terbaik. Dalam pengertian bahwasannya orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah generasi as-salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, yaitu yang mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dimaksud sebagai pengertian istilah as-salaf, yaitu yang dimaksud adalah as-salafus saleh. Maka mereka adalah para sahabat, orang-orang yang mengikuti para sahabat hingga akhir masa nanti. Ini terkait pengertian as-salaf baik secara lughah ataupun secara bahasa. Kemudian pengertian istilah lebih luas, yakni terkait as-salafiyah, mereka adalah orang-orang yang bertamaksud kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti, meneladani apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Disebutkan oleh al-imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam risalah beliau yang terkenal, yaitu Usulus Sunnah. Beliau menyebutkan Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtada'u bihim. Prinsip sunnah menurut kami yaitu at-tamassuku, berpegang teguh dengan apa yang ada padanya yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengikuti, meneladani kepada mereka. Ini adalah bentuk pengertian bahwasannya kita memiliki kewajiban untuk mengikuti, meneladani dari orang-orang terdahulu yang soleh, karena mereka adalah orang-orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu yang mereka dapatkan talaqqi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pengamalan yang mereka lakukan pun adalah pengamalan yang di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tidak saja mengail ilmu, mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga mereka belajar menuntut ilmu, yaitu dalam bentuk bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga ada pernyataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya, kami tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali dari 10 ayat itu kami pelajari maknanya dan kemudian kami mengamalkannya. Dengan kata lain, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul ilma wal amala. Sesungguhnya kami belajar tentang ilmu dan belajar pula tentang mengamalkan ilmu tersebut. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mendapatkan ilmu bagaimana mengamalkan apa yang mereka peroleh tersebut. Maka kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi atau apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mempelajari tidak semata-mata ilmu tetapi mempelajari juga bentuk amalnya. Jika demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang diteladani oleh para sahabat dalam segenap aspek, termasuk diantaranya aspek perilaku keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri kalian contoh teladan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. telah ada bagi diri kalian teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disinilah sebenarnya kita mendapatkan pelajaran bagaimana sosok seorang dai, sosok seorang yang menyampaikan risalah, sosok seorang penyampai dakwah. Karena setiap apa yang ia perbuat itu merupakan cermin dari apa yang selama ini diajarkan. Jadi antara lisan dan perbuatan itu selaras. Sehingga mad'u, orang-orang yang didakwahi tak semata-mata hanya mendapatkan ilmu, tetapi ia pun mendapatkan pula keteladanan, mendapatkan pula contoh perilaku, contoh akhlak, yang semua itu bisa ia tiru, bisa ia contoh dari sosok seorang dai. Bertitik tolak dari pernyataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul ilma wal amala. Kami belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempelajari ilmu sekaligus juga mempelajari bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Disinilah pentingnya keselarasan antara pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh da'i ilallah dengan perbuatan-perbuatan keseharian, sehingga antara apa yang ia sampaikan, apa yang ia ucapkan, maka ia pun berbuat, bertindak juga sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Sehingga antara apa yang diajarkan dengan tindakan perbuatan dari diri seorang dai itu senantiasa selaras. Ini salah satu hal yang bisa kita petik dari pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh salafuna saleh. Mereka tidak semata-mata hanya berkata, hanya berbicara, tidak semata-mata hanya berpidato, tidak semata-mata hanya bisa berucap, tetapi dalam tindakan keseharian, dalam amaliah keseharian, senantiasa sama dengan apa yang diucapkannya. Karenanya penting sekali untuk bagaimana kita mempelajari kisah kehidupan para salafun salih. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, beliau menuntut ilmu selama 20 tahun. Dan beliau rahimahullah mempelajari adab 30 tahun. Waktu yang digunakan untuk mempelajari adab lebih banyak dibandingkan waktu yang digunakan untuk mempelajari ilmu. Karena adab lebih bertitik tekan kepada upaya-upaya amaliyah keseharian, menyangkut diantaranya akhlak, bagaimana bertutur kata, bagaimana bertindak, berperilaku, dan yang lainnya, sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mempelajarinya. Bahkan disebutkan juga ada salah seorang murid Al-Imam Ahmad rahimahullah yang selama 12 tahun belajar di hadapan Imam Ahmad rahimahullah, 12 tahun tidak menulis hadis. Tetapi sang murid ini selama 12 tahun itu mempelajari adab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mempelajari adab. Tentunya dengan berbagai sisi kehidupan. Bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab bertamu, bagaimana adab berbicara, dan seterusnya, dan seterusnya. 12 tahun tidak menulis hadis, tetapi hanya belajar adab Imam Ahmad rahimahullah. Karena yang demikian ini menyangkut kepada aspek perilaku, aspek kehidupan. Bagaimana zuhudnya Imam Ahmad, bagaimana kehati-hatian beliau rahimahullah, itu semua menyangkut terkait masalah adab. Sehingga dari sini kita melihat bagaimana para salafun salih sangat memperhatikan sekali pelajaran-pelajaran yang terkait adab ini. Dan yang demikian ini tentu menjadi contoh teladan bagi kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik teladan adalah meniru apa yang telah dilakukan oleh para salafus saleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal yang demikian ini perlu disampaikan karena terkadang kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, terkadang menilai keberhasilan sebuah pendidikan melihat hanya dari segi kemampuan si anak telah mampu menghafalkan ini, menghafalkan itu, sekian banyak hafalannya. Sementara sisi yang lain, bagaimana ia memiliki adab, akhlak, perilaku, tidak terperhatikan yang demikian ini. atau luput dari perhatian. Maka hal yang demikian ini harus kita koreksi. Karena yang namanya hafalan hanya semata pada taraf tataran kognitif, ada di benak si anak. Dan hafalan ini akan hancur manakala adab pada anak itu tidak tertanam. Hafalan tersebut akan hancur manakala adab si anak tidak memiliki adab yang baik. Karenanya untuk mengukur sebuah pendidikan berhasil ataukah tidak, tidak semata-mata penilaian itu ditujukan kepada sekian banyak hafalan, tetapi juga harus dilihat seberapa jauh anak itu mampu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dengan demikian kita memberikan penilaian yang komprehensif, yang menyeluruh, sifatnya sumulia. Dan lebih mendasar adalah bagaimana memberikan penilaian itu kepada faktor-faktor yang terkait kemampuan anak dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Praktik ia mewujudkan ajaran-ajaran agama itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal yang demikian ini penting untuk diperhatikan, sehingga kemudian kita tidak terkecoh oleh kecerdasan semata yang sifatnya kognitif, tetapi lebih daripada itu kita juga memperhatikan bahwasanya ada aspek kecerdasan lain yang harus diperhatikan, yaitu kecerdasan dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini semua tentu memiliki ataupun harus mendapatkan situasi, kondisi di mana nilai-nilai ajaran agama itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga menjadi pola kebiasaan sehari-hari dari anak didik kita. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, itulah salah satu daripada faedah kita mempelajari sejarah hidup orang-orang terdahulu yang saleh, sehingga dengan demikian kita mendapatkan inspirasi untuk bisa lebih maju lagi mengamalkan nilai-nilai ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu terkait permasalahan manhaj, yaitu kita melihat pengertian daripada as-salafus saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.